Kita bawa hiwa fasalae narugei. Kusugek tianuk kolnyei. Nyanogeti irribun matohak mamintinus Efesus kei. Lema de irge anange tianuk mayamua biohe. Nguesia tia keit. Mamlo suwasuk nyanoneti nyaso manus liait kei. Matilio suwasuk nyanoneti irribun matohak mayanwe onus Efesus kei. Nege mgueskyol nyei. Nyano nege gyosya yau. Yanwege si magwange kumak ptunde itnwe. Ode kulagutti we na rasa dirida maragwe na bliawan de itnwe sikretige kdit lalange. Ode kweo mindilti ktela miyala nare mumude. Nege nammi gariyama yanwe kre. Nege mindil mam gariya. Ode daguno mindil mami algia urala mikrala narimaninin mami gite yao. Ode kwe ohe. Eine le mamjagin mami galu imyor irmia hature. Ode inege mbihia irmia gakmet marabohe wasuk nyaso sirne. Mabi sama mi ohe. Tunra tanuk deskregi gakmet. Ode kwe ohe. Einege mialge urala mireti atyatke gidanene, timi toha yanwe, ode lema miema ismiangol gelik. Ode biarma goljes, keskede namge ita ktyolti angora, nege loblobakke. Kalitisenwe, wasim loblobakke mayau, ode wasim loblobakke tiwa imyohat nimam, Lema ko la wasimya loblobak mamu nagyawat nen mumitohak mayanwe. Lema den jam nyan aswasim loblobak miyala mamu na des. Kali senwege soso eto ha loblobak mamu na eras miyala des ji. Lema den tunik tot nyayabi miyatiat miyala des ikreba mumu. Ode miyula gema miyalak tela erasa miyala mamu na des ikrehuruk. Kali gol nye lema miyala gol jes. Desigo anak mama kutia wasim jamar gegwe na getoha. Wen rasa diri tidis. Kol nye lemam tunik tot nyo yabim nyatet desik reba. Keskedek tele rasida nege gimine. Nege mimnisik irmia toha. Nikolaus wasik tela nare mumude. Tela desik rene gumnisik dagunne. Lema desidisige igamolu. Desige mo musti mocho mo lunama hula soko memian ge kita nukti irribun matohak maminti nuso nunekre. Ode gol nye sei desige yale yal nge skwa roa etu skwa katu ge. Desige mo anagala gue gisi manet mior mior if manal ni nam ge ti imanya. Anwege gi minti hula soko wa siboge nege bo firdauske. Nyano ge ti irribun matohak maminti nus. Smirna gei. Lema de irgianan ge tianuk maya muabio he. Mguesia tia keit. Mamlo suwasuk nyano neti nyaso manus liait ke. Matilio suwasuk nyano neti irribun matohak mayanwe. Onu smirna gei. Nege mgueskyol nyei. Nyano nege gyosia yau. Yanu ge kumuna ore gosiliagwe. Maak muat je. Orek mori furuk manei. Ore kweo he tinus kek temne masun gwek jane. Ore lema miaite isroo hahdagun. Klala tiwen srae raske wasim mialol gelan. Ore kweo he iria rahal tenatareo iria yahudi sirnege rahmuaye. Keske iria sikre wait mormiori fare lema gola iria yahudi nare wait mormiori fare. Kali ragal wiror nge skwa orewa ituskwe katu gei. Lema dege temim tautia na masun gwe gida nenei. Kali mlabia ino nge skwa orewa ituskwe katu gei ana yali dirrembrum toha e. Ma liuk sirei semiet met kekrala gei. Yala gol jes, kali biuma ichoba e. Ode ana masun gwe skjane segwe hean. Keske gol nyem tioha tunagure nini miat. Desige mo anagala mormiorif eras manal ni namgetiei. Lema den je si desi ge iga molu, desi ge mamusti mocho molu nama hula soko memean ge kita nukti irri bun mato hak maminti nusoh nunek rei. Ode gol nye si desi ge yal yal nge skwa roa etu skwa katu ge, desi ge mo gya itma miat, desi ge lema gotu ge bai mamatriala, ma ge temat miat ya klarua ge ge na yelik. Nyano ge tiri bun mato ak maminti nus perga muske. Lema de irgianan ge tianuk maya mua biohe. Ngwe siat ya keit, mamlo suasuk nyano ne tinya so manus liait ke, mati lio suasuk nyano ne tiri bun mato ak maya nwe, o nus perga muske. Nege mgwe skil nyei. Nyano nege gyo se yao. Mayau ne wasik sorip ke negem nasti serit-serit. Ore kwenus mi minti ge, nege mi minti wen geskwa ure wa etuskwe katu gi hareta tige. Biar ma gol jes, keske mgyumak malyagao anikwe. Ma le mamibu wa mutuli yau, ti wasim choto hake. Biar ma miatos ma irirerta bahunu antipas, Tingges kwa roa itu suka katu ge wasi nus des jagun. Anti pas nega gyagi ne tio mol wore tio hanam guta nugare. Ode ida guno ya brite ya twiri re. Keske de lema go wasi miak tela nare dum. Kali tia ine iri re duma. Rto hanam heit lulso bile miya jarare. Nega tigi wat iria Israel arer betik toha mesir. Desi go bilem nega surat yirgit mani balak. Ma balak nega tia nugak tela salareti iria Israelare, ma kyurmiar die ilimosal. Nega yajar sirma ragot wirirera bartia darare ne, ode yajar sir dagun ma wanfetare rorwa manire bisa ma it de yala tota tia ti it. Mane tia inega mliura irja sikre martoha namatiat nikolau suasi matoha iare raja rari. Nega ma iskola nambile mi aja rari ti heitul swadagun. Lema renjem cunik totnya ya bimiacat de sikre ba. Ode golnya lema miala gol jes. Desige mu anak mama ga itae. Ode gal tunak mua betik kyo sehak kue. Nega mnasti serit-serit kola sorip kenei. Ma gal ma gumduri ya tagor iria lema matu niktotnya ya bitacet de sikrebanei. Lema renje si desige iga molu, desige mamusti mocho molu nama hula soko memean ge kita nukti irri bun mato hak maminti nusoh nunek rei. Ode gol nye si desige yala yal nge skwa roa etu skwa katu ge, desige mua nagale rasketi i, nege gal got mua hunigi ge. Ti manya. Ode nagale rasketi huruk, nege gal hat bok-bok ke, marges anhya rargueti, ma irgita lema hie elik, da cuma mo irya anamanal ge, miesana hie bu. Nyano ge tiri bun mato hak maminti nus tia tirar ge. Lema de irganan ge tianuk maya mua biohe. Mgwe siat ya keit, mamlo suasuk nyano neti nyaso manus liait ke, matilio suasuk nyano neti irri bun mato hak mayanwe, onus tia tirage, nege mgwe skil nyei. Nyano nege gyo siya hula soga yanan nyanwe. Yau nege matakwe katu narek jelaf kola age gam dirige, ode lua gure kitik kola solgi. Ode kwe garia mire mumudei. Nega wasi mieraske, ore wasim choto hake, tigalkte la mia brita-brite raske ne, ore tigalkte la mia algea urala mikrala nare nedagun. Kwe ohe, wasim gyaria mano silian nukre eras makbilak mamuna nare. Keske de goit salge tie, kalim liura wanfetke itma yola Isabel nei. Ma igak metma biohe. Inege hula sogo wasi irmianet nyanoi. Ma inege yulakdet ya likmaya jar irmia tohak mayanwekre. Ma kiurmia wanfetare rorwa manirit de ala tota chatit. Ode ya jar sirda gun mabi sama ragotwa irirera bartiada rarinei. Dan jagal kelelan geti wan fet maula Isabel des de, ma musti mochu niktotnya ya biacat des kreba. Keskede lema yu. De biuma giagi-giagi nega ya la tota cat des kreba bu. Lema demiatus. Anagal kbay geti, ma gya la ima isi geksun wala naksyalik. Ode irmia toh aku asik telat ya tiajar desi kre, anak albay desi sirdagun. Magi ala sirma isi tarik sun wala naksyalik, kolnya ala martunik tot nyabit atyat molo wanfet atyat desi ala nare. Ode anak tua bahun wasi matoh ayare, ma irribun matoh ak maya mumune, negeh reo he. Yau negeh kbihia irirera latakra ala nare, Ore wa itoto hagare ma kweo eras ta atyat. Ma anago ilti sirmak choha ito itnege wa itela atyat rala nare. Kalir bohe wanfet maula Isabel de sige hietelge ma aliosu namma hunigi are. Keskie, klosu tie ohe. Namu wanfet maula Isabel de sige ya jaro ilo su de sikre. Nege engeskwa ore wa ituswe katuge wa sinam ia jarare desmiumu. Keskeda tir mia tohak maminti tia tira neke, eina du ma lemam tioha namuam fet mola Isabel des ia jarare. Lema den jayak toa nuk tio he, ana lemak toa bal magal namam dera nare tie ma miar. De saigi mine, desige mom giumak mamak ninik mamaka itaibu. Lema desi desige tioha maya lagaria gunal ti igaria nekre ninik tei, Ma ya leal nge skor wa etus kwe katuge, desige managal haret keti i, ma hiaret abangsa nare. Ode inege, ana hiaret abangsa des kregyor tek tega na hnutan ge. Ma na ya la sirma raskui raskiai, kola iyo banu ragie ma gimrunu gimra hasne. Ode haret kunal ti des, ma iskola haret amagu inal mayan wei. Ode anagala lam talge tir jes jagun. Lema de si desige iga molu, desige mo musti mo cio molu nam hula sogo ememian ge gita nukti irribun matoak, maminti nusoh nunekrei.